الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab صفات صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Berkata الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى: وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengindahkan suara, membaguskan suara dengan Al-Qur'anul Karim. Yani pada saat membaca Al-Qur'anul Karim, membaguskan suara yang disertai dengan pengucapan yang benar, membaca Al-Qur'anul Karim dengan cara tartil, dengan membaca sesuai makhraj, sesuai sifat-sifat al-huruf, membaca dengan mad apabila terdapat mad, dan memendekkan apabila di dalam ayat-ayat tersebut dibaca dengan pendek. Jangan memanjangkan yang pendek dan memendekkan yang panjang. Jangan menyebutkan dengan mad sesuatu yang tidak ada madnya. Kadang-kadang ada sebagian ingin membaca Al-Qur'anul Karim dengan bacaan yang indah, bagus kedengarannya. Namun justru dia melalaikan dalam hal membaca dengan benar. Tidak membaca huruf-huruf yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tersebut dengan makhraj yang sahih, dengan sifat-sifat yang benar. Bahkan sebagian terkadang yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Lalu dia hanya memperhatikan suara yang bagus. Maka suara yang bagus harus disertai dengan benarnya seseorang ketika membaca Al-Quran. Dia membacanya dengan tartil. Fayaqulu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah oleh kalian Al-Qur'anul Karim dengan suara-suara kalian. Fa inna sawtal hasana yazidul Qur'ana hasana, aw fa inna sawta al hasana yazidul Qur'ana husna. Sesungguhnya suara yang indah itu akan semakin menambah Al-Qur'anul Karim tersebut semakin indah pula, sehingga seorang senang mendengarkannya, senang menyimak bacaan Al-Qur'anul Karim tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq, dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, Ad-Darimi, Al-Hakim, Tammam, Ar-Razi dengan dua sanad yang sahih. Maka di sini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaguskan suara pada saat membaca Al-Qur'anul Karim. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah bacaan Al-Qur'an kalian dengan suara-suara kalian. Wa yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna min ahsanin nasi sautan, bil Quran alladhi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhshallah. Sesungguhnya di antara manusia yang paling bagus suaranya ketika membaca Al-Qur'anul Karim adalah seseorang yang apabila kalian mendengarkan dia membaca Al-Qur'an, maka kalian menyangka bahwa dia adalah seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd dan yang lainnya. Maka di dalam hadis ini menjelaskan tentang pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang yang mengindahkan, yang membaguskan suaranya ketika membaca Al-Qur'anul Karim, yaitu seorang yang apabila kalian mendengarkan dia membaca Al-Qur'an, kalian menyangka bahwa dia adalah seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana ya'muru bit taghanni bil Qur'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk melantunkan bacaan Al-Qur'an Karim, membaca Al-Qur'an Karim dengan cara at-taghanni, dengan lantunan, dengan lantunan atau menyanyikannya. Menyanyikan di sini bukan seperti menyanyikan lagu-lagu, bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksud at-taghanni adalah tahsinu saut, membaguskan suara, memerdukan suara ketika membaca Al-Qur'an Karim. Oleh karena itu berbeda ketika seorang membaca hadis, membaca kitab-kitab, membaca ucapan para ulama dengan membaca Al-Qur'an Karim. Membaca Al-Qur'an Karim ada iramanya, ada lantunannya. Dan ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang baca hadis, ya dia membaca seperti seorang membaca sebuah teks. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Itu membaca hadis. Tapi ketika seorang baca Al-Qur'an Karim, inna a'tainakal kautsar, ada taghanni, ada lantunannya. Nah, maka ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu kitabullah, pelajarilah oleh kalian kitabullah Subhanahu wa ta'ala. Pelajari kitabullah. Dan di sini sifatnya umum, pelajari kitabullah, termasuk dalam hal cara membacanya, belajar tajwid, belajar tentang makharijul huruf, sifatul huruf. Demikian pula belajar kitabullah, yaitu dengan mempelajari kandungan dan penafsirannya. Wa ta'ahaduhu, dan hendaknya kalian menjaga Al-Qur'anul Karim itu. Yani menjaganya dengan senantiasa mengulang-ulanginya, rutin membacanya. Itu yang dimaksud ta'ahadu, ay hafidhu alaih, wadawimu alaih, waqtanuhu, dan berilah perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim. Wa taghannaw bihi, dan lantunkanlah dengan membaca Al-Qur'an Karim. Fa walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la huwa ashaddu tafallutan minal makhadhi fi al-uquli. Sesungguhnya hafalan Al-Quranul Karim itu lebih mudah lepasnya. Asyaddu tafallutan. Lebih mudah lepas. Tafallut ay takhallus wa firar. Lebih mudah terlupakan, lebih mudah lepas dari hafalan seorang. Maka menghafal Al-Qur'anul Karim itu lebih mudah untuk dilupakan daripada al-makhadhu fil uquli. Dari al-makhad. Al-makhad yaitu hewan unta betina yang dalam keadaan hamil. Itu disebut al-makhad. Bintu mukhad. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hafalan seseorang terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala asyaddu tafallutan. Lebih mudah lepasnya daripada al-makhad, yakni unta fil uqli, dalam ikatannya. Lebih mudah ya lepas. Diikat lepas. Itu unta biasa terlepas dari ikatannya. Maka hafalan seseorang ketika dia tidak menjaga dan mengulang-ulanginya, maka akan mudah pula hilang dari hafalan. Maka di dalam hadis ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hendaknya seorang muslim, seorang mukmin, apabila dia telah menghafal sebagian dari ayat-ayat Allah, maka hendaknya dia mudawamah, terus dia berusaha menjaga. Murojaah itu rutin, masyaallah ikhwan rahimakumullah. Bukan sekedar menghafal, tapi murojaah. Murojaah, mengulang-ulangi hafalan itu jauh lebih penting daripada memulai hafalan yang baru. Menghafal itu mudah, tapi memurojaah, menyempatkan waktu dalam sehari ada waktu untuk memurojaah Al-Qur'an Karim. Maka seorang muslim berusaha untuk menjaga hafalannya. Lebih terkhusus lagi para talabatul ilm, para santri, sempatkan ada waktu khusus untuk mengulang-ulangi, memurajaah apa yang telah dihafalnya. Dalam riwayat yang lain, riwayat An-Nasa'i, riwayat Al-Imam Ahmad dari Ali bin Rabah, yang beliau menyebutkan sanadnya, kunna julusan fil masjid naqra'ul Qur'an. Suatu ketika kami duduk di masjid sambil membaca Al-Qur'an Karim. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaina. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami, kepada para sahabat yang mereka sedang membaca Al-Qur'an Karim. Faradadna alaihi salam. Maka kami pun membalas ucapan salamnya. Hadis ini disahihkan pula oleh Al-Albani rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, fa fihi dalalatun 'ala salam 'ala al-qari'. Di dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya seseorang mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Karena kadang-kadang ada sebagian mengatakan ketika dia melewati seorang yang sedang membaca Al-Qur'an, jangan kita beri salam kepadanya. Dia sedang sibuk. Dia sedang sibuk, jangan kita mengucapkan salam, biarkan saja. Maka hadis ini menunjukkan sunnah. Ketika seorang masuk, lalu kemudian melihat ada seorang baca Al-Quran Karim, maka tidak mengapa dia mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran Karim. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat mereka sedang duduk, para sahabat sedang membaca Al-Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk, lalu kemudian mengucapkan salam kepada mereka. Maka hadis ini menunjukkan diperbolehkannya mengucapkan salam meskipun orang yang kita sampaikan kepadanya salam sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Wa yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukanlah dari kami, bukanlah dari golongan kami orang yang tidak melantunkan ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Di sini ada dua penafsiran para ulama. Penafsiran yang pertama, yataghanna, yang kita sebutkan tadi, dari kata al-ghina, yaitu melantunkan, membaca Al-Quran Karim, melagukan Al-Quran. Sebagian para ulama mengatakan yataghanna ay yastaghni, al-istighna, sehingga maknanya bukanlah dari kami orang yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran. Dia menafsirkan taghanna di sini dengan makna istaghna. Sebagian para ulama mengatakan ini penafsiran yang jauh. Yang benar bahwa yang dimaksud at-taghanni di sini adalah dari al-ghina, tarannum, yaitu melantunkan, melagukan bacaan Al-Qur'anul Karim. Wa yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ma adzina Allahu li syai'in ma adzina, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan sesuatu dari apa yang Allah dengarkan dari ucapan manusia. Wa fi lafdhin, dan di dalam lafaz yang lain, wa ka adzanihi li nabiyyin hasanis saut, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan sesuatu dari ucapan manusia seperti menyimaknya Allah kepada lantunan seorang nabi yang memiliki suara yang indah, memiliki suara yang merdu. Wa fi lafdhin hasanit tarannum, bagusnya dalam melantunkan Al-Qur'an Karim, yataghanna bil Qur'an yajharu bih, di mana dia melantunkan, melagukan Al-Qur'an yang dia mengeraskan bacaannya. Ini juga pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seseorang yang membaca Al-Qur'an Karim dengan berusaha melantunkan dengan cara yang baik, cara yang benar. Wa qala li Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, law ra'aituni wa ana astami'u li qira'atika al-barihah laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Kalau seandainya engkau melihat aku, aku sedang menyimak bacaanmu tadi malam. Aku sedang menyimak bacaanmu tadi malam, wahai Abu Musa. Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Sungguh engkau telah diberikan sebuah seruling dari seruling keluarga Daud. Yakni saking indahnya bacaan Qur'annya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan suara merdunya Abu Musa al-Asy'ari seperti serulingnya keluarga Daud alaihi salam. Saking indahnya, saking merdunya beliau ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Mendengarkan itu, apa kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, "Law 'alimtu makanaka la habbartu laka tahbira." Kalau seandainya aku mengetahui engkau semalam itu menyimak bacaanku, lahabbartu laka tahbira, ay lahassantu, aku akan semakin membaguskan lagi, aku akan semakin memerdukan lagi suaraku. Subhanallah. Maka dalil-dalil ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjelaskan kepada kita anjuran membaguskan bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan indah. Tapi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, membaguskan suara harus dibarengi dengan benarnya bacaan. Benarnya bacaan. Jangan sampai dia memperhatikan keindahan cara membacanya, namun justru dia terjatuh dalam kesalahan. Ya. Dia terjatuh dalam kesalahan. Dia berusaha, ada sebagian berlebihan dalam melantunkan, seperti dia sedang bernyanyi dengan lagu-lagu, dengan nyanyian-nyanyian. Bahkan tidak sedikit yang terjatuh dalam kesalahan. Inna syani'aka huwal abtar. Betul dah itu? Huwal abtar. Ada yang baca itu. Nah, orang mendengar, masya Allah, abtar. Nah, padahal tidak ada matnya di situ. Tidak perlu dipanjangkan. Huwal abtar. Huwal abtar. Nah. Atau sebaliknya, jangan memendekkan sesuatu yang memang di situ ada mad, dipanjangkan. Maka ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Munawi rahimahullah taala dalam kitabnya Faidhul Qadir, وفي أدائه بحسن الصوت وجودة الأداء بعث للقلوب على استماعه وتدبره والإصغاء إليه. Dengan membaca Al-Quran Al-Karim dengan suara yang indah, dengan benarnya ketika seseorang menyampaikan cara membaca yang benar, maka itu akan membangkitkan hati untuk senantiasa menyimaknya, mentadabburinya, dan mendengarkan dengan seksama. Kata At-Turbishti rahimahullah, hadza idza lam yukhrijhu at-taghanni an at-tajwid wa lam yasrifhu an mura'ati an-nudhum fil kalimati wal huruf. Ini apabila ketika dia melantunkan tidak mengeluarkan dia dari tajwid. Tidak mengeluarkan dia dari tajwid. Tajwid tetap harus dijaga. Tetap harus dibenarkan bacaan. Jangan berlebihan. Hanya karena ingin mengindahkan dalam baca Al-Quran Al-Karim, tapi tajwidnya tidak benar. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Dan tidak memalingkan dia dari menjaga susunan kalimat-kalimat dan huruf-huruf yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. فَإِذَا انْتَهَى إِلَى ذَلِكَ عَادَ الْإِسْتِحْبَابُ كَرَاهَةً. Maka apabila sampai kepada tidak lagi memperhatikan tajwid, tidak lagi memperhatikan susunan kalimat-kalimat dan huruf, panjang pendeknya tidak lagi diperhatikan, maka yang tadinya mustahab dianjurkan menjadi sesuatu yang dibenci, makruh. Wa amma ma ahdathahu al-mutakallimun bi ma'rifati al-awzan wal-musiqa fa ya'khuduna fi kalami Allah ma akhadhahum fi at-tashbib wal-ghazal fa innahu min aswa'il bid'ah. Adapun yang diada-adakan oleh orang-orang yang terlalu berlebihan, memaksa-maksakan diri dalam membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an Al-Karim dengan mengenal timbangan-timbangan, ya, musiknya, lantunannya, oh ini lagu-lagu bayati, ini lagu-lagu, oh macam-macam, nama-nama lagunya itu, ya, sampai ada latihannya, nah, membaca Al-Fatihah dengan satu nafas, ya, ya, dilatih, taruh lilin di depan, lilinnya tidak boleh mati. Kalau mati berarti menunjukkan ada dia bernafas gitu. Berlebihan. sebagaimana yang biasa kita dengarkan itu ya. Seringkali diputar kalau sebelum masuk waktu sholat ya. Bacaan-bacaan yang takalluf berlebihan, sehingga mereka menjadikan kalam Allah subhanahu wa ta'ala seperti at-tashbib wal-ghazal. At-tashbib wal-ghazal itu irama-irama ya, lantunan-lantunan yang membangkitkan syahwat, yang menyebut tentang wanita, menyebut tentang hal-hal yang membangkitkan syahwat. Nah, sampai seperti itu. Maka kata beliau, fa innahu min aswa'il bid'ah, maka ini termasuk di antara bid'ah yang paling buruk. Fa yajibu 'ala sami'in nakir wa 'ala at-tali at-ta'zir, maka wajib bagi seorang mendengarkan untuk mengingkari bacaan tersebut. Wa akhadha jam'un min as-sufiyyati minhu nadba as-sama'i min hasan as-sawt wa tu'aqqiba bi annahu qiyasun fasid wa tashbihun li syai' bima laysa mithlah wa kayfa yushabbahu ma amara Allah bihi bima nahya 'anhu. Naam. Walhasil ini perbuatan kaum sufiyah, akhirnya mereka mengkiaskan kepada nasyid-nasyid ya. Nah, menganjurkan untuk membuat nasyid-nasyid, ya pada hakikatnya itu adalah lagu-lagu, lalu mengkiaskan sebagaimana Al-Quran dianjurkan untuk membacanya dengan dilantunkan, dilagukan, maka demikian pula tidak mengapa seorang membuat kalimat-kalimat senandung-senandung lalu dilagukan dan didengarkan. Nah, ini takalluf sampai kepada permasalahan bid'ah. Kaum sufiyah di masa Imam Syafi'i rahimahullah, mereka ya akhirnya membuat lantunan-lantunan ini yang kita kenal dengan sebutan nasyid-nasyid ya, yang mereka sebut dengan sebutan as-sama' al-mughabbir, saking semangatnya mereka ketika melantunkan nasyid-nasyid tersebut, mereka menghentakkan kaki-kaki mereka, menyebabkan terangkatnya debu-debu yang ada di sekitarnya, memalingkan manusia dari Al-Quran. Kalau mereka mendengarkan nasyid, bisa nangis, bisa menangis, tapi ketika mendengarkan Al-Quran, seakan-akan hati itu menjadi keras. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika muncul bid'ah yang diada-adakan oleh kaum sufiyah pada waktu itu, beliau mengatakan, laqad kharajtu min Baghdad wa qad ahdathati zanadiqatu syai'an yusammunahu as-sama' yasrifuna an-nasa 'anil Qur'an Karim. Sungguh aku keluar meninggalkan kota Baghdad dalam keadaan kaum zindiq, mereka membuat sesuatu yang baru yang disebut as-sama', memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dari Al-Quran Karim. Ini ma'asyara alaikum warahmatullahi yang kita bacakan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana dengan seorang membaca Al-Quran dengan langgam Jawa? Tidak ada langgam Jawa. Langgam Jawa, langgam ini, langgam itu, nanti langgam orang Cina juga bilang langgam Cina, nanti orang Bugis juga tidak mau kalah, langgam Bugis, nanti yang lain langgam ini, tidak ada yang lagu seperti itu. Nah, baca Al-Quran Karim ya, baca dengan tajwid, baca dengan tajwid, dengan sifat-sifat yang benar, berusaha membetulkan lisan ketika membaca Al-Quranul Karim. Naam, membaca seperti yang dibaca oleh para ulama ya. Adapun berlebihan, berlebihan sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa pada asalnya mad itu dibaca dengan datar. Ya ayyuhalladzina amanu. Naam, itu asalnya. Namun para ulama membolehkan kadang-kadang seorang ya, seperti yang disebutkan tarji'us saud, tarji'us saud ya, kadang-kadang diperbolehkan. Nah, tapi kalau sampai berlebihan, sampai dia sebelum baca sudah persiapan, setinggi-tingginya, terus rendah, tinggi, terendah, satu nafas, latihan sampai musabaqah, persaingan nafas, maka ini sudah takalluf ya, yang dicela oleh para ulama. Ini yang dicela oleh para ulama. Barakallahu fikum. Tafadhalu hafizakumullah.